أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا ربنا ارزقنا علما نافعا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا طيبا حسنا مباركا فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا من علوم التفسير ومن علوم الحديث ومن علوم الدعاء ومن فقه الدعاء. اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بما علمتنا، وارزقنا بكرمتك علما نافعا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. ربنا يا كريم يا مجيب السائلين، آتنا في الدنيا حسنة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زحزحنا من عذاب النار، اللهم قنا من عذاب النار. اللهم انصرنا في تحفيظنا لعلومك لعلوم الشريعة. اللهم اجعلنا من الحافظين ومن الممارسين في علوم الشريعة. اللهم اجعلنا من الممارسين في تعلم علوم الشريعة وفي تحفيظ قرآنك وفي تحفيظ أحاديث نبيك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث أن تجعلنا من المتعلمين، أن تجعلنا من العاملين، وأن تجعلنا من المعلمين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم انصرنا في تعلمنا لعلوم التفسير يا ربنا يا رزاق، ارزقنا علوم التفسير. يا ربنا يا معطي، أعطنا بكرمتك علوم التفسير. يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. الحمد لله، ini adalah kajian ke 29 atau ke-30 untuk tafsir Al-Isar yang pernah kita selenggarakan. Yang pertama di Masjid Nurul Islam Rawabambu Pasar Minggu, dan kali ini berlanjut juga di Masjid Al-Fatah Jatinegara. Alhamdulillah, ini sudah mencapai majlis ke-30 untuk pada hari ini sebenarnya. Kita membahas surat Al-Mulk. Pada kali ini kita akan memulai ayat 2 atau meneruskan tafsir surat Al-Mulk ayat 20 sampai ke 27. Sekitar 8 ayat. Dan sangat disarankan atau bahkan diwajibkan bagi ikhwan dan akhwat untuk menghafalkan surat Al-Mulk yang insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua untuk terhindar dari azab kubur jika kita membacanya insyaallah di setiap malam. Kita mulai ayat ke-20 dari surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أمن هذا الذي هو جند لكم. Kita baca juga tafsirnya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Am kemudian man. Amman atau am di sini am artinya atau, kemudian man siapakah atau siapakah atau siapakah hadzal ladzi huwa jundul lakum, siapakah ini yang akan menjadi jund. Jundul lakum dalam penjelasan kata dikatakan penolong-penolong kalian. Jadi kita punya kosa kata jund. Jund itu mufrad, itu singular, itu tentara, penolong, bantuan. Jamaahnya adalah junud. Jadi ada orang namanya Junaid atau Junet. Itu Junaid itu tasghir atau bentuk pengecilan dari kata jund. Jund itu tentara, Junaid itu tentara kecil. Ada juga orang bernama Jundi misalnya. Jundi artinya tentaraku. Ada orang namanya Jundullah misalnya. Itu adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, jundul lakum, penolong-penolong kalian. Siapa atau siapakah yang akan menjadi penolong, bala tentara bagi kalian. Yang surukum, yang dapat menolong kalian, yang dapat membela kalian. Siapa yang akan menolong kalian? Min dunir rahman, dari selain, dun di sini artinya selain, dari selain Allah ar-Rahman. Dalam penjelasan kata min dunir rahman, selain Allah yang mampu menghalau kalian dari azabnya. Jadi siapa yang dapat atau siapa yang mampu menjadi penolong bagi kita semua? Ini khitab di sini untuk orang-orang musyrikin Quraisy, untuk orang-orang kafir. Tapi juga bisa peringatan untuk kita. Siapa yang akan menolong kita selain Allah? Apakah ada di antara makhluk yang akan memberikan syafaat selain Allah? Maksudnya selain dari izin Allah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang dapat menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta itu semua bisa menjadi jundullah, yaitu bisa menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu terjadi, maka hanya mengatakan kun, maka dia akan terjadi, fayakun. Alam semesta semuanya khudu' dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang siapa yang akan menjadi syafi' bagi kalian, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang fasik, jika kalian tetap berada dalam kesyirikan, dalam kefasikan, dan dalam kekufuran? Yang surukum min duni rahman, inil kafiruna illa fi ghurur. Maka orang-orang kafir itu fi tidaklah, jadi in tidaklah orang-orang kafir, in ini artinya ma tidaklah orang-orang kafir, illa kecuali fi ghurur, berada dalam ketertipuan, keadaan tertipu. Dikatakan illa fi ghurur dalam penjelasan kata illa fi ghurur, setan menipu mereka bahwa azab Allah tidak akan diturunkan kepada mereka. Ini pelajaran juga. Setan menipu mereka dengan membuat mereka merasa atau bahkan meyakini azab Allah tidak akan turun atas mereka. Ghurur artinya ketertipuan. Maka dalam fikih al-buyu', fikih jual beli, ada istilah namanya ghurur. Ghurur itu di dalamnya termasuk tadlis atau talbis atau yang semacam itu, penipuan. Penipuan dari pihak pembeli, dari pihak penjual biasanya. Kemudian dalam ilmu suluk, ilmu akhlak juga ada istilah namanya ghurur. Terutama kalau misalnya kita melihat di kitab Talbis Iblis misalnya. Itu kan isinya itu ghurur, yaitu ketertipuan siapapun dari semua sektor orang-orang, dari semua jenis pekerjaan orang. Ketertipuan yang terjadi pada orang-orang mutasawwifah misalnya, orang-orang sufi. Ketertipuan yang terjadi pada orang-orang alim, ulama. Ketertipuan yang ada di dalam kalbu orang-orang yang sering beribadah. Jadi orang-orang yang zahirnya tidak bermaksiat, itu pun syaitan tetap membuat atau berusaha untuk membuat mereka tertipu dengan makar-makar dari syaitan. Jadi ghurur juga dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak membahas tentang ghurur. Tapi tidak disarankan untuk membaca Ihya Ulumuddin. Taib, ghurur artinya ketertipuan. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam penjelasan kata illa fi ghurur, syaitan menipu mereka bahwa azab Allah tidak akan diturunkan kepada mereka. Pertama, syaitan tabiatnya itu menipu. Terutama syaitan dari jenis jin, tabiatnya menipu, memanipulasi, merangkai kata, cerita dan semacamnya. Nah, diantara penipuan syaitan terhadap orang-orang kafir adalah membuat mereka merasa aman dari makar Allah, membuat mereka merasa aman dari azab Allah, dan bahkan membuat mereka yakin bahwasanya azab Allah tidak akan datang pada mereka. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala membalas keyakinan mereka itu dengan seringkali memberikan mereka kenikmatan duniawi sehingga mereka tampil dengan kekayaan, kemegahan, kemewahan, yang semakin memperbesar sisi ketertipuan mereka. Ya, inil kafiruna illa fi ghurur. Maka dalam beragam ayat dalam Al-Quran kita sering mendengar betapa kaum-kaum para anbiya mereka menantang para rasul. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum shadiqin. Itu kata kaumnya Nuh alaihi salam. Maka datangkan kaumnya Hud. Datangkan pada kami. Bima ta'iduna, dengan datangkan apa yang kamu janjikan dari azab itu kalau misalnya kita masih berbuat seperti ini. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan rih, yaitu angin yang lebat yang menghancurkan semua kampung mereka, ya, kecuali rumah-rumah mereka, dan mereka pun binasa. Orang-orang kafir, dan itu juga sekarang orang-orang kafir banyak yang menantang Allah Subhanahu wa taala, banyak. Dan itu karakteristik orang-orang yang tertipu. Begitu juga seseorang yang fasik, salah satu sisi ketertipuan mereka adalah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sulit untuk bertaubat. Ya, ini juga pelajaran dari ayat ini. Lihat, apakah ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tapi mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena di sini kan amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurkum min dunir rahman. Kelak coba di akhir hari akhir. Apakah ada penolong selain Allah? Tidak ada. Tetapi mereka tidak berpikir ke sana. Kenapa? Karena mereka secara tidak langsung juga tidak meyakini adanya hari akhir. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak mengimani hari akhir. Tidak mengimani hari akhir. Dan juga orang-orang yang kafir sekarang, ya, sama saja tidak mengimani hari akhir ketika mereka masih dalam kekufurannya. Orang-orang yang terus-menerus bermaksiat, menjadi fasik, menjadi munafik, itu mereka juga tidak beriman kepada hari akhir. Jika benar mereka beriman kepada hari akhir, maka mereka pasti akan bertaubat kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Karena Allah lah yang akan menolong hamba-hambanya kelak di hari akhir. Tidak ada lagi selain Allah. Makanya dikatakan inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu pasti berada dalam ketertipuan, baik tertipu karena syahwat, baik tertipu karena harta yang mewah, atau baik tertipu karena dunia, atau baik tertipu karena syubhat. Semua itu ketertipuan. Makanya disebut dunia dar al bala, yaitu negeri bala, negeri musibah, negeri fitnah, negeri ujian, karena banyak sekali ketertipuan di sana. Kalau misalnya kita perhatikan Shirath al-Mustaqim itu satu doang, ya kan? Kalau kita perhatikan nur, zulumat, nur, cahaya itu satu doang. Ini menunjukkan penipuan itu jauh lebih banyak dibandingkan kebenaran. Bukankah jalan Shirath al-Mustaqim itu cuma satu? Iya. Kemudian cabang-cabang yang belok-belok itu banyak sekali. Nah, cabang-cabang itu di tiap-tiap cabang ada syaitan menjaganya dan mengajak siapa dari kita semuanya untuk ikut mereka. Itu ketertipuan, penipuan semua. Dan orang-orang kafir itu mereka karena mengikuti syahwat mereka dan mengikuti nalar murni mereka, nalar semata mereka tanpa nas, tanpa wahyu, maka mereka pun dibisik mengikuti karakter atau mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Dalam makna ayat 20 secara umum, konteks susunan ayat-ayat di atas masih berkisar tentang bimbingan untuk orang-orang kafir Quraisy. Maksudnya bimbingan yaitu pengajakan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang masih mau mengikuti. Maka Allah Ta'ala berfirman dan mengajak mereka berdialog. Di sini mengajak mereka berdialog yaitu dengan menuturkan kalimat-kalimat yang zahirnya bertanya. Ya kan, kita lihat amin am amitum ma fis sama amman hadzal ladzi, atau siapakah di sini, ini bertanya, dialog. Biasanya misalnya kalau misalnya dalam kajian yang interaktif itu lebih seru biasanya daripada kajian yang pemateri ngomong terus kemudian yang lain ngangguk-ngangguk tanda tidur, bukan tanda mengerti. Kajian interaktif. Jadi lebih menarik. Tapi kalau misalnya dengan interaktif itu bertanya, kemudian ada yang menjawab. Sekarang dengan ini lebih kuat lagi uslubnya, yaitu adanya semacam seperti ingin berdialog. Allah Subhanahu wa taala ingin berdialog kepada orang-orang kafir, yang dimaksudkan agar orang-orang kafir itu mikir. Bukan menjawab, mikir. Enggak butuh jawaban, tapi mikir, kemudian realisasikan dengan kebenaran. Maka Allah Ta'ala berfirman dan mengajak mereka berdialog. Ayo diskusi, ayo coba kita tanya di sini. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu, yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Siapa? 627. Huruf amman. Ya kan, dalam ayat amman, hadza amman. Amman itu ada dua kata aslinya. Ada am dan man digabung. Karena kan am mimnya sukun, kemudian bertemu dengan man mimnya fathah, maka dilebur, digabung, dicampurkan. Amman, huruf am. Amman berasal dari huruf am, artinya atau. Yang artinya bahkan. Nah, bisa juga arti atau artinya bahkan. Bahkan siapakah, gitu kan? Dan termasuk huruf pertanyaan yang dimasukkan ke dalam huruf man. Jadi am artinya bahkan. Berarti bisa kita artikan atau siapakah, atau gini artinya. Bahkan siapakah yang akan menjadi penolong selain Allah, gitu. Ya. Am bisa artinya bahkan. Pertanyaan di sini untuk mencela dan mencaci mereka, zahirnya untuk dialog, untuk mencari jawaban. Tetapi sebenarnya itu untuk mencela dan mencaci mereka agar mereka berpikir. Kemudian berpindah dari celaan kepada keadaan mereka yang tidak mau memperhatikan burung-burung sebagai bukti kekuasaan dan rahmat Allah kepada celaan atas lemahnya mereka, dan tidak ada yang akan menolong mereka kecuali hanya Allah yang mereka ingkari. Di sini ayat ini 20 ini ada dua kalimat. Kalimat pertama, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, inil kafiruna illa fi ghurur. Kalimat pertama itu insya, ya kan? Semacam pertanyaan. Ya kan? Kalimat kedua, inil kafiruna illa fi ghurur, itu khabar, statement. Yaitu pengkhabaran tentang kondisi orang kafir itu gimana sih? Jadi ketika bertanya kepada orang-orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka. Jadi seperti ini. Siapa sih yang dapat menolong kalian? Orang-orang macam kalian itu tertipu, gitu. Ya, seperti itu modelnya. Taib. Yaitu siapakah yang akan menjadi tentara kalian, wahai orang-orang musyrik, yang akan menolong kalian selain Allah? Jika Allah menginginkan kejelekan terhadap kalian, apakah mereka akan menolong kalian? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki seseorang tersesat selamanya, maka tidak ada yang dapat memberi hidayah padanya. Bukankah Abu Thalib yang begitu baiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempan dengan bujukan Rasulullah, ya kan? Ya, qul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah. Katakan wahai paman, la ilaha illallah suatu kalimat yang saya akan berhujjah di depan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut untukmu. Tapi tetap dibisikin sama pemuka-pemuka Quraisy yang kufar musyrikin itu. Karena apa? Kalau di Facebook ada yang karena apa? Gak enakan, ya? Karena gak enakan sama tradisinya. Akhirnya tetap kafir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia tetap kafir? Gak ada yang bakal bisa, bahkan Rasulullah tidak bisa memberi hidayah. Itu menunjukkan hidayah taufik itu hanya hak Allah Subhanahu, milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah irsyad itu kita juga bisa menyampaikannya. Hanya sekadar menyampaikan, tapi hidayah taufik itu sampai dia mendapatkan hidayah taufik sampai melaksanakannya, itu Allah Subhanahu wa taala yang berhak dan yang memiliki. Ya. Siapa yang akan menjadi penolong kalian kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kalian supaya kalian terus jelek. Siapa yang akan menolong? Gak ada. Tetapi bukan berarti, bukan berarti kita mengikuti faham kaum Jabriyah, yaitu kalau misalnya udah jelek ya udah kita diam aja, yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak mengindahkan adanya iradah kita. Disinilah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala membedakan penciptaan jin, manusia dan hewan. Apa bedanya? Apakah hewan mempunyai keinginan? Ada keinginan, tapi keinginan mereka terbatas pada kebutuhan makan, minum, perut, buang air dan semacamnya. Tetapi kalau manusia dan jin, pikiran mereka, akal mereka itu tidak terbatas pada makan, minum dan semacamnya. Cari kucing, mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa mendefinisikan diri mereka sendiri. Sekarang antum manusia bisa mendefinisikan diri antum. Kucing misalnya ketika diberi nama oleh majikannya, oleh pemeliharanya, misalnya Hari misalnya nama kucingnya. Hari nama kucingnya. Dan kucing tersebut enggak bakal tahu dan dikasih tahu pun enggak bakal tahu. Kenapa? Karena memang akalnya tidak untuk itu. Maksudnya irodahnya tidak untuk memahami itu. Tetapi kalau misalnya manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sam' wal basar wal afidah. Nanti insyaallah akan dibahas juga. Itu khusus untuk manusia dan jin. Ya malaikat juga, tapi ini tidak beda konteks. Ini manusia dan jin yang mukallaf. Nah, kita sudah diberi itu, bedanya manusia diberi afidah, diberi kolbu, diberi akal untuk berpikir. Makanya kita tidak benar-benar menyandarkan semua pada takdir tanpa memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita adanya iradah. Adanya masyiah, apa artinya iradah? Artinya adalah keinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum kecuali mereka akan merubah pada apa yang ada diri mereka. Ini ayat ini agung sekali. Untuk pemerintahan bisa. Antum mau menegakkan syariat Islam? Ya bisa. Tapi dimulai dari anfusihim, dari diri dulu kan. Dari coba diri sendiri dulu. Ya bukan berarti kita tidak berdakwah. Enggak, kita dari diri sendiri dulu, cari ilmu, amal, kemudian berdakwah. Sebar. Enggak langsung sekarang kan? Nah, seperti itu. Maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan merubah suatu kaum kalau mereka mau berubah. Kalau enggak mau berubah, maksudnya enggak mau di sini bukan sekadar mau saja, tetapi harus ada upaya, ya kan? Harus ada upaya. Harus ada ikhtiar dan itu yang disebut dengan tawakal. Mau berupaya dan berdoa. Mau berupaya dan berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang-orang sesuai dengan kadar niatnya juga. Dan niat itu berarti irodah dia. Oke, itu disebut mukallaf. Niat itu irodah mereka. Bagaimana maunya apa nih? Tergantung kost atau maksud orang-orang. Maksud kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Kalimat ini menegaskan permasalahan sebelumnya dan berpindah dari mengajak bicara orang kedua. Orang kedua, second person, berarti anta antum antum, anti antum antunna, antum di sini. Yaitu kaum musyrikin, menjadi orang ketiga. Hum, mereka. Huwa humahum, hiya humahunna. Ngerti maksudnya? Ngerti atau tidak? Nih, seperti ini. Lihat. Kalimat, kita tadi punya dua kalimat dalam satu ayat ini kan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Itu orang ketiga, orang berapa? Orang kedua. Kalian, orang kedua ya kan? Yang surukum, kum, antum. Orang kedua ya kan? Jadi ini khitabnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang kedua. Yang mana orang-orang kedua itu adalah orang-orang kafir ya kan? Nah, kalimat kedua, inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir berada dalam ketertipuan. Itu khitabnya orang ketiga. Padahal orangnya sama, itu-itu juga ya. Misalnya ana bilang ke antum semua, thullabul ilm. Antum siapa yang dapat menolong antum untuk menghafal hadis-hadis? Sesungguhnya para pencari ilmu itu mereka selalu meminta kepada Allah. Bukankah ketika ana bilang, siapa yang akan menolong antum agar antum bisa menghafal hadis? Antum thullabul ilm. Kemudian ana bilang, sesungguhnya thullabul ilm mereka selalu meminta kepada Allah taufik dalam amalan mereka. Nah, ini sama. Tapi bedanya apa? Kalimat pertama itu langsung ditujukan kepada antum. Kalimat kedua kepada antum tapi melalui perantara isyarat kepada orang ketiga. Yang mana orang ketiga itu adalah antum. Nah, ini uslub tanwin seperti ini, yaitu variatif, variasi seperti ini. Ya, untuk apa? Supaya lebih memperhatikan secara enggak langsung, dan juga untuk agar keadaan ini menjadi lebih umum. Iya enggak? Wan ketiga, khitabnya antum berarti seolah-olah khusus untuk kaum Quraisy saja. Atau untuk thullabul ilm, atau untuk antum aja. Tapi ketika di akhirnya ada statement pengkhabaran tentang keumuman orang-orang kafir, orang ketiga itu umum untuk semua orang-orang kafir, baik di zaman Nabi Nuh alaihi salam, di zaman Hud alaihi salam, di zaman Musa alaihi salam, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman kita sampai hari kiamat, inil kafiruna illa fi ghurur, itu semua adalah itu kaidah untuk semua kaum kafir. Sekarang kalau misalnya antum ditanya, orang-orang kafir itu mereka tertipu enggak? Jawaban antum apa? Naam, ya kan? Dalilnya apa? Inil kafiruna illa fi ghurur. Bagaimana antum mentahlil atau bagaimana antum beristinbat dengan dalil ini? Antum katakan, inil kafiruna illa fi ghurur, in di sini bermakna ma penafian. Kemudian setelahnya ada al-kafirun, alif lam di sini menunjukkan keumuman orang-orang kafir. Kemudian juga disebut jama' berarti umum juga orang-orang kafir. Illa itu istithna, namanya pengecualian. Jadi ketika penafian setelahnya ada pengecualian, itu berarti namanya isbat, ya enggak? Penetapan. Minus ketemu dengan plus, jadinya apa? Minus kali minus jadi plus. Wallahu alam, ana enggak tahu tentang masalah itu. Tapi di sini penafian negatif ketemu dengan pengecualian menjadi positif. Ya enggak? Misalnya ana bilang, tidak ada seorang pun di antara antum kecuali muslim. Berarti sama dengan artinya antum semua muslim. Maka dikatakan tiadalah orang-orang kafir melainkan tertipu. Berarti sama aja dengan mengatakan orang-orang kafir itu tertipu. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat yang pertama ana bilang, tiadalah orang-orang kafir itu melainkan tertipu. Lebih kuat lagi, ada penafian dan ada pengecualian. Lebih kuat lagi. Inil kafiruna illa fi ghurur. Maksudnya semua orang kafir telah tertipu oleh syaitan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Setan menghiasi mereka dengan kesyirikan. Wow, ini bukan hanya untuk orang-orang kafir sebenarnya. Orang-orang muslim pun terfitnah, diuji dengan hal semacam ini, dengan kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik besar. Dan menjanjikan serta menipu, membohongi mereka bahwa tidak ada hisab dan tidak ada siksaan Allah. Sebaliknya, Tuhan-Tuhan atau berhala mereka lah yang akan memberi syafaat kepada mereka. Itu anggapan mereka. Itu anggapan mereka. Seolah-olah Tuhan-Tuhan itulah yang akan memberi syafaat kepada mereka. Sekarang ada orang-orang yang mengidolakan orang barat. Tepatlah, ambil kitabnya. Oh, udah. Mengidolakan orang-orang barat atau mengidolakan Korea, biasanya perempuan, gadis, seolah-olah artis-artis itu tuhan-tuhan, sesembahan Walaupun mereka tidak menyembahnya langsung, tapi mereka rela mengorbankan harta, nyawa, jiwa, semuanya demi ini, demi berhala barunya, yaitu bintang film atau bintang sinetron atau pemain sepak bola atau yang lainnya. Seolah-olah yang kelak akan memberikan syafaat di hari kelak itu adalah mereka. Padahal justru kelak mereka akan almaru ma'a man ahab, ya kan? Seorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai di dunia. Ya. Dan sesuatu yang sebenarnya bisa dikatakan tidak mungkin jika seseorang mencintai kebaikan murni Islam itu juga bercampur dengan mencintai kesyirikan, kekufuran. Itu susah, itu seperti minyak dan air, susah. Gak bertemu dalam satu jiwa. Ima dia lebih condong ke kekufuran, ima dia lebih condong kepada keimanan. Nah, bukankah pengidolaan terhadap orang-orang yang bahkan tidak soleh sama sekali, musisi atau pemain sepak bola atau pemain sinetron dan semacamnya, atau pemain Korea atau bintang apa dan semacamnya, atlet, itu apa manfaatnya? Apa yang akan diambil faedah dari mereka? Apakah mereka menyebutkan kalimat-kalimat mutiara? Hah? Enggak kan? Bahkan motivator pun bukanlah idola. Motivator tidak layak dijadikan idola. Ya, diambil manfaat dari kalamnya sahih, tetapi bukan idola. Motivator itu bukan alim. Ya enggak? Apa yang diidolakan dari motivator misalnya? Hanya memotivasi. Sementara kadang-kadang motivator memotivasi seseorang untuk berbuat baik, tapi misalnya istrinya sendiri tidak bisa dimotivasi untuk jilbaban misalnya. Ada kan seperti itu? Ada. Memotivasi orang-orang untuk begini begitu, tapi ternyata sendirinya tidak mengamalkan itu, betapa banyak. Ada seorang motivator gitu, terkenal dan dipuja di tanah air. Kemudian di pesawat ketemu dengan seseorang yang mengenalinya, maksudnya ia sering ngefans dengan dia. Dan ketika bertemu pertama kali, penyapaan pertama kali, greeting pertama kali, itu sikap motivator tersebut sangat mengecewakan, tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan selama ini. Dan tingkahnya juga beda dengan apa yang dia omongkan selama ini. Maka apa hasilnya? Orang itu langsung ilfil, ya kan? Langsung meninggalkan itu. Motivator yang bukanlah seorang alim. Ya. Otoy kemudian. Ayat berikutnya. Jadi kita punya dua kosakata, jund artinya penolong, tentara, bala dan semacamnya. Bukan bala ujian, bukan bala musibah, bukan, tapi bala tentara. Apa arti junaid tadi? Tentara kecil, ahsan. Kemudian jamaknya jund apa? Junud, ahsan. Tapi kemudian kita punya ghurur. Apa artinya? Ketertipuan, keadaan tertipu. Baik, ahsan, ahsantum. Ada juga ayat berikutnya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Sama tadi dengan amman sebelumnya, am ditambah man. Am ditambah man. Atau siapakah ini alladzi yarzuqukum, yang dapat memberimu rizki? Siapa? Yarzuqukum. Siapa sih yang dapat memberimu rizki? In jika amsaka rizqah. Jika dia menahan. Amsaka itu menahan. Ya. Amsaka yumsiku artinya menahan. Makanya saum itu secara bahasa artinya imsak, tahan. Ya. Imsak, tahan. Amsaka rizqah, menahan rizqah, maf'ul bih, mudhaf mudhaf ilaih, menahan rizkinya. Rizqahu ada dua kata, rizq dan hu. Hu ini dhamir, pronoun, kata ganti, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya Atau siapakah yang dapat memberi kalian rizki jika Allah subhanahu wa ta'ala menahan rizkinya siapa? Bukankah dalam doa Allahumma la mani'a lima ataita, la mu'tia lima mana'ta, tidak ada yang dapat memberi kalau engkau mencegah, ya kan? Maka apa? Gak bisa. Siapa yang dapat memberi rizki kalau misalnya Allah mencegah? Mencegah rizki itu turun. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mafatih ar-rizq, kunci-kunci rizki. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki khazain, yaitu lemari-lemari rizki. Ya, Allah yang memilikinya. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan. Kerajaan ini kerajaan berarti menunjukkan adanya bala tentara dan segala yang ada di dalam as-samawat wal ard, itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa sih yang dapat menurunkan rizki jika Allah menahannya? Gak mungkin ada yang bisa menilep rizki kemudian diberi kepada kita sementara Allah subhanahu wa ta'ala menjaga rizki itu supaya tidak turun. Gak ada. Nah sekarang, kalau misalnya daerah gersang, lama sekali gak kena hujan, padahal dulunya daerah yang sering kali hujan, maka bisa diingatkan dengan ayat ini. Coba ingat. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Bukankah hujan itu rezeki? Rezeki yang kadang-kadang bisa menjadi musibah. Itu juga tergantung dari kondisi masyarakatnya yang mungkin lupa atau tidak tahu dengan doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Kan artinya Allahumma shayyiban nafi'ah maksudnya ya Allah, a'tina, berikanlah kami shayyiban, hujan yang nafi'ah, bermanfaat. Gak ada yang doa seperti itu kemudian tetap bermaksiat, maka Allah berikan soiban musiban, yaitu hujan yang buat mereka kena, buat mereka hancur. Nah, kalau misalnya ladang gersang, air kekurangan, sementara tadinya aslinya itu daerah yang luar biasa hujannya, lama orang-orang sama semakin kurus, kemudian belalang pun makin banyak, hama makin banyak, penyakit, wabah, kotoran, virus dan semacamnya. Mereka membutuhkan rizki. Nah itu berarti Allah tahan rizki itu. Nah seterus dalilnya apa? Supaya mengingatkan mereka. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Itu menunjukkan berarti mereka ada kesalahan, ada dosa. Imam mereka berbuat syirik atau mereka bermaksiat selama ini. Maka caranya harus taubat, kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan, ada imamnya. Nah siapa sih amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu? Masya Allah, ini ayat ini memang untuk orang kafir, untuk orang musyrik, tetapi ayat ini ibrahnya untuk kita tuh banyak. Antum merasa kesulitan gak kalau misalnya ingin menghafalkan dua hadis dalam sehari? Misal oh, ana masya Allah merasa kesulitan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Hafalan itu rizki, ilmu itu rizki. Merasa kesulitan, berarti Allah tahan rizki antum. Berarti mungkin apa? Mungkin antum lalai selama ini. Maka amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Bagaimana supaya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rizkinya berupa hafalan pada kita? Ingat kembali kepada Allah, minta berarti kepada Allah. Itu lebih baik loh. Orang yang pertama dia tuh disable, nggak bisa melakukan sesuatu, padahal dia ingin dan itu untuk kebaikan. Kemudian dia mengingat, oh kebaikan ini adalah rizki dari Allah. Maka Allah menahan sekarang. Oleh karena itu saya meminta kepada Allah untuk tidak menahan rizki ini kepada saya. Itu lebih baik daripada Allah orang yang Allah berikan rizki dari awal kemudian tertipu dengan rizki tersebut, ya kan? Udah diberi masya Allah, pemahamannya bagus, hafalannya udah kuat, tetapi makin lama dia makin lupa daratan dan lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki hafalan tersebut. Akhirnya apa? Dia pun tertipu dengan kepintarannya. Nah itu yang gak baik. Makanya kadang-kadang kita tuh, atau selalulah kita berhusnudzon sama Allah ketika kita ditimpa musibah, kesulitan. Kok saya gak bisa ya? Kok saya kayak gini ya? Oh itu karena mungkin dosa saya, ya kan? Maka minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Balajju fi utuwi wa nufur. Balajju fi utuwi wa nufur. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Dalam penjelasan kata, mereka tidak terpengaruh dengan celaan tersebut. Masya Allah, ini orang yang sudah diperingatkan berkali-kali tidak terpengaruh dengan peringatan tersebut, walaupun sudah dengan dalil peringatannya, maka mereka tasyabbuh dengan sikap orang-orang kafir dan musyrik. Bahkan mereka menunda-nundanya, yaitu taswif terhadap taubat, menyombongkan diri dan menjauhi kebenaran. Balaju fi 'utuwi wa nufur. Dalam penjelasan global, Allah Ta'ala berfirman, atau siapakah dia, siapa sih dia selain Allah yang bisa memberi kalian rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Siapakah yang memberi makan? Siapakah yang memberi minum? Siapakah yang menumbuhkan bahan pokok makanan kalian jika Allah menahan rezeki kalian? Berarti benar-benar ya, kita dalam segala kondisi harus ingat sama Allah. Petani harus ingat sama Allah, ya kan? Mereka menanam biji, benih dan lain-lain, tunas dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala yang falikul habbi wan nawa, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Itu Allah. Allah yang menumbuhkannya dan merahmatinya. Misalnya Allah menahan hujan. Sekarang kita malah kehujanan terus. Masya Allah, kita berjihad fisabilillah, hujan-hujanan. Alhamdulillah. Ini jihad kita ini. Jihad kita semua. Mencari ilmu. Perlahan-perlahan menghafal perlahan. Kelak insya Allah antum akan mengetahui keindahannya insya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan hujan selain Allah. Enggak bisa. Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Mereka tidak terpengaruh dengan celaan dan teguran dari Allah ini. Sebaliknya mereka tetap sombong dan menjauhi kebenaran. Orang-orang musyrikin, mereka dikasih atau dituturkan oleh Nabi ayat-ayat Allah, tapi tidak apa? Tidak berbekas pada mereka. Padahal jelas bagi mereka kenyataan secara balaghah Arabiyah bahwasanya ayat-ayat Allah ini mempunyai sisi sastra yang kuat, yang mana orang-orang Arab ketika masa itu sangat mengagungkan sastra Arabik, sastra Arab. Ada fakultas sastra Arab ya, di mana? Di kampus-kampus. Tapi sastra Arabnya bukan untuk mempelajari Al-Quran sayangnya. Nah, itu disayangkan. Sastra yang manapun mempunyai puisi, Al-Quran jauh lebih indah dan jauh lebih bermakna. Puisi banyak yang tidak terjaga dan hilang, tapi Al-Quran akan terus ada dan akan terus dihafal oleh ribuan hufaz, miliaran hufaz. Alhamdulillah, itu bedanya. Ya. Nah, orang-orang yang kafir, musyrik, Arab, Quraisy, mereka ahli bahasa. Mereka mengetahui Al-Quran sebaik-baik kalam, tetapi tidak berbekas. Tidak berbekas. Itu menunjukkan apa? Keangkuhan, kesombongan, benar-benar tembok, benar-benar membaja kalbunya. Maka siapapun yang diberi mau'idhah namun kemudian merasa sombong dan membaja, ya itu tasyabbuh dengan orang-orang ini. Tasyabbuh dengan orang-orang ini. Tapi kemudian ayat berikutnya, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berkata dengan uslub insya'i, yaitu seolah bertanya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiya. Apakah orang yang yamshi, masa yamshi artinya adalah, waktu itu pernah enggak di sini, artinya apa masa yamshi? Lupa. Berjalan, wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Afamay yamshi, maka apakah orang yang merangkak, jalannya merangkak, mukibban merangkak dengan wajah tertelungkup, ala wajhihi, apakah orang yang seperti ini itu ahda, itu lebih berada dalam kebenaran? Apakah orang yang seperti ini berada dalam atau lebih ditunjuki lebih baik. Amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ataukah justru orang yang berjalan sawiya. Apa arti sawiya? Tegap, lurus, benar, lapang, enak. Sawiyan ala siratim mustaqim. Berjalan tegap, tegar di jalan yang lurus. Mana? Mana yang lebih baik? Yang lebih tertunjuk? Yaitu yang jalan lurus. Di sini afama yamshi mukibban artinya berjalan dengan wajahnya. Gimana itu? Kemudian amma yamshi sawiyan berjalan normal. Antum kalau misalnya lihat orang ngesot aja udah oh enggak normal nih orang. Ngesot misalnya. Ngesot ke Al-Fatah, tahu ngesot seperti apa? Menyeret-nyeret itunya, pahanya diseret-seret gitu. Hah? Terus dibandingkan dengan orang yang berjalan normal. Apalagi pakai motor jalannya. Motornya jalan, dianya jalan. Itu enggak normal itu. Berarti banyak bocor. Orang berjalan normal atau bahkan orang berlari dengan cepatnya, pasti yang seperti itu lebih antum bilang, "Oh, ini orang lebih baik kondisinya dibandingkan dengan yang ngesot." Apalagi yang berjalan di atas mukanya seperti misalnya seperti cacing dia misalnya. Gitu. Menggeliat gitu kan, jalan ke Masjid Al-Fatah ikut kajian. Antum lihat, "Yo, ini orang apa siapa serem banget kayak gini." Ya. Mana yang lebih tertunjuk? Orang yang berjalan normal. Firmannya di dalam penjelasan global, maka apakah orang yang berjalan terjungkal terbalik? Nomor 30. Kata Mukibban, enggak, ini enggak usah dibahas di footnote-nya. Orang yang berjalan terjungkal apakah di atas mukanya itu apakah ia lebih banyak mendapatkan petunjuk? Ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan lurus-lurus? Ayat ini merupakan perumpamaan yang Allah contohkan bagi orang-orang musyrik dan orang-orang yang bertauhid. Berarti orang yang berbuat syirik itu pasti melencong kemana-mana. Dan orang yang bertauhid itu tetap lurus. Nah, di antara karakteristik orang muwahhid itu apa? Dia teguh. Itu karakteristiknya. Dan juga karakteristik musibah yang menimpa orang-orang bertauhid itu perlawanan. Karena tidak ada keteguhan tanpa perlawanan eksternal, ya kan? Gak mungkin. Bagaimana orang bisa teguh? Ya, orang gak bakal teguh kalau tidak ada perlawanan. Oleh karena itu kadang-kadang ada masjid di demo, kampus di demo, masjid disuruh bubar, kajian diusir, orang kemudian dilecehkan, padahal dia menegakkan tauhid. Itu adalah hal yang justru itu sunnatullah, hal yang harus sudah ada sejak zaman Nuh alaihissalam, sejak zaman Lut alaihissalam, sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas itu. Itu sunnatullah. Dan justru itu bisa menjadi ladang pahala bagi da'i dan muwahhid. Bagi da'i dan muwahhid. Walhamdulillah ala kulli hal. Jadi itu contohkan bagi orang-orang musyrik dan orang-orang bertauhid sebagai bentuk penjelasan akan nasib mereka berdua di akhirat. Kelak di akhirat siapa yang akan lolos? Orang bertauhid. Dan sebagai bentuk perwujudan terhadap akidah mereka. Sudah pasti berarti akidah orang-orang yang menyimpang itu pasti cacat. Dan akidah ahlus sunnah wal jamaah itu pasti benar. Ya walaupun di antara ahlus sunnah ada sedikit perbedaan pendapat, tapi itu tidak memberikan permusuhan. Jadi itu bedanya orang-orang yang melenceng itu pasti dia melenceng atau akidahnya hal-hal yang berkaitan dengan pemikirannya akan ada kecacatan, itu pasti. Dan akidah Ahlussunnah itu pasti yang benar. Tetapi masalahnya tidak semudah itu kita memahami keseluruhan akidah ahli sunnah wal jamaah. Melainkan kita harus belajar. Dan belajarnya itu harus benar-benar tidak hanya occasionally, tidak hanya ya, kadang-kadang kalau lagi hot aja lah belajar. Maksudnya kalau lagi ada topik hotnya baru ingat tentang topik ini. Enggak seperti itu. Tapi belajarnya konstan, konsisten, rutin dan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Seperti itu. Ya. Kita lihat orang-orang yang sesat, mereka banyak sekali yang konsisten dalam belajar ilmu yang sesat. Subhanallah, di antara mereka ada yang menghafal wirid-wirid, padahal wirid tersebut tidak ada dasarnya misalnya. Bahkan di antara, coba di antara para ulama, di antaranya misalnya Anda contohkan Az-Zamakhsyari. Siapa Az-Zamakhsyari? Seorang imam besar Mu'tazili, madhabnya Mu'tazilah, bermadhab Qadari dalam bidang, dalam tema Qadar. Itu dalam kitab Al-Kashaf, tafsir Al-Kashaf, tafsir yang luar biasa tentang balaghahnya. Tidak ada kitab tafsir balaghah sehebat itu sampai sekarang, kecuali kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Thahir Al-Asyur, 30 jilid. Tapi Al-Kashaf ini ada 4 jilid beda-beda cetakan. Tapi luar biasa. Tetapi di dalamnya itu disusupi propaganda-propaganda Mu'tazilah. Dan beliau, semoga Allah memaafkan beliau, itu adalah orang yang sangat gigih dalam apa, mempelajari akidah Mu'tazilah, bahkan mempromosikannya ke banyak orang. Yang ketika dilawan, oh dia dilawan, ketika itu kan lawan senang suka cau, orang-orang sekitarnya langsung melawannya karena dia berakidah Mu'tazilah. Kemudian dia mulai diam, kemudian menyusupkan dalam tafsir Al-Kashaf secara perlahan dan halus sekali dengan bahasa yang luar biasa, akidah i'tizal Mu'tazilah. Ya, itu adalah beliau Az-Zamakhsyari. Semoga Allah memaafkannya. Oh iya, itu tersesat-sesat. Walaupun jasanya atas umat Islam dengan tafsir Al-Kashafnya itu jasanya untuk membangkitkan sisi balagh Al-Qur'an memang besar, tapi di sisi lain luar biasa kesesatannya. Nah, bahkan beliau dengan PD-nya ketika bertamu ke rumah-rumah orang, ngetok rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ya, itu Indonesia itu. Assalamualaikum. Kalau kita kan apa, kalau kita alif lam kemudian sin dan lamnya itu mahdzuf, bukan assalamualaikum tapi melaikum. Hah? Atau alif lam dan sin saja. As. Hah? Ya kan? Padahal itu artinya buruk sekali. Nah, ketika bertamu ke rumah orang, Az-Zamakhsyari ini bertamu, assalamualaikum. Kemudian pemilik rumah pun bertanya, waalaikumsalam. Sopo kui? Siapa ini? Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Dengan pedenya, saya Az-Zamakhsyari, sang Mu'tazili, seorang Mu'tazilah, seorang bermadzhab Mu'tazilah. Dengan PD-nya itu. Suf. Tapi kalau misalnya kita sekarang mungkin enggak layak juga dengan PD-nya kita langsung assalamualaikum. Sulam. Siapa di luar? Hari As-Sunni As-Salafi. Kayak gitu. Orang mau songong banget nih orang nih. Ya, enggak, maksudnya adalah kita harus PD. Benar-benar percaya, bukan percaya di dalam artian kita kemudian syirik, itu percaya sama diri sendiri, enggak. Maksudnya thiqah kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tuntunkan, perintahkan. Di antaranya Rasulullah berkata, "Ma asbala fil ka'baini fa huwa finnar." Apa yang lewat di bawah mata kaki maka akan masuk neraka bagi laki-laki. Ya. Kemudian jalan, dilihatin orang nih cingkrangan, ih malu nih. Akhirnya apa? Turunin, kendorin ke bawah, ya, nggak pede. Atau bahkan bilang, kalau misalnya saya pakai cingkrangan gini, orang-orang akan mencela saya. Loh, why not? Biarin mereka mencela, ya kan? Karena mereka nggak tahu, atau ada yang tahu tapi mutakabir, nggak masalah. Orang yang seperti ini Padahal dia berkeyakinan bahwa saya isbal itu haram misalnya, yang berkeyakinan seperti itu, tapi tetap melakukannya, itu kalah sama akhwat yang cadaran. Akhwat cadaran tutup muka, ya. Jalan di mana, di pasar, di kantor, di angkot, di keramaian, pede-pede aja, udah biasa. Udah biasa diliatin sama ini, kok aneh banget ini orang nih. Biasa aja, kalah sama akhwat. Padahal akhwat itu, atau padahal perempuan, itu lebih suka dipuji kecantikan fisiknya dibandingkan kita laki-laki. Iya gak? Tetapi mereka alhamdulillah menjaga. Dan mereka pede dengan itu, alhamdulillah. Berarti kalah ikhwan ini. Alhamdulillah ala kulli hal, kalau ada yang seperti itu. Ya, ya innalillahi wa innal rajiun, itu musibah itu. Ya, oke. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal yang terjatuh di atas mukanya? Boleh saja berpendapat bahwa yang terjungkal di atas mukanya adalah Abu Jahal, sedangkan yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus adalah Abu Bakar. Akan tetapi permisalan ini umum untuk semua orang musyrik. Ya. Jadi permisalan ini, afa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, itu umum untuk semua orang musyrik dan antara orang musyrik dengan orang-orang bertauhid serta antara orang-orang kafir dan orang mukmin. Nah, itu semua permisalannya pas. Oke. Yang dimaksud adalah orang-orang musyrik yang akan terjungkal ke dalam neraka jahanam yang lebih baik, ataukah orang-orang yang berjalan lurus di atas jembatan yang dianggap paling baik, mana yang lebih baik? Inilah permisalan orang-orang yang bertauhid. Siapakah di antara keduanya yang lebih baik? Jawabannya jelas. Maksudnya jawabannya jelas. Jawabannya jelas. Yang berjalan tegap di atas jalan yang luruslah yang lebih baik. Kalau begitu, if that so, orang-orang yang bertauhidlah yang mendapatkan petunjuk, sedangkan orang-orang musyrik merekalah orang-orang yang sesat. Bertauhid mendapatkan petunjuk. Semakin seseorang bertauhid, semakin mendapatkan petunjuk. Coba kitabnya itu ada ikhwan di sana, mungkin belum di send, dikirim. Atau semakin bertauhid, semakin dapat petunjuk. Ya, gimana? Praktik aja. Ketika antum belajar, sebelum antum belajar, terutama ilmu syar'i, antum belajar sebelum membaca kitab, baca bismillah, kemudian hadirkan niat lillahi ta'ala, itu bertauhid bukan? Itu bertauhid. Antum menyuburkan pokok-pokok tauhid antum di kalbu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk-petunjuk ilmu. Atau antum berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, meminta ilmu yang bermanfaat dengan cara membaca ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya petunjuk. Sedangkan orang-orang musyrik, merekalah orang-orang yang sesat. Kemudian ayat berikutnya, qul huwallazi ansha'akum, katakanlah dialah allazi yang ansha'akum, menciptakan kalian. Baik, menciptakan pertama ya. Menciptakan ansha'akum berawal dari apa sih? Apakah manusia tidak melihat dari mana diciptakan? Khuliqa min ma'in dafiq, dari air yang muncrat, mani. Ya kan? Dari mani. Qul huwallazi, Allah yang kemudian menciptakan antum dari air itu. Wow, di sini wa ja'ala lakum dan ja'ala lakum, menciptakan. Ja'ala itu bisa artinya menjadikan, bisa artinya menciptakan. Di sini artinya ja'ala khalaqo, artinya khalaqo lakum, yaitu ja'ala lakum, menciptakan buat kalian. Apa? Tiga hal vital, penting sekali. As-sam', pertama, pendengaran. Al-absar, penglihatan. Al-af'idah, kolbu. Apa di sini artinya? Hati nurani. Kenapa disebut nurani? Dari kata nur, cahaya. Karena kalbu manusia aslinya fitrah, ya kan? Asli fitrah bertauhid. Berarti pertama apa? Pendengaran. Kemudian penglihatan. Kemudian afidah. Apakah ada hikmah di balik urutan ini? Ada hikmahnya. Hikmahnya kita lihat. Pertama, kita gak mungkin melihat dulu baru mendengar. Ya kan? Ketika antum bayi masih ingat kan? Waktu itu antum gak bisa melihat. Anak gak ingat. Gak tahu kok antum masih ingat apa. Waktu itu gak bisa melihat pertama. Tapi mendengar bisa. Ya kan? Dan itu semua bayi seperti itu. Terutama mungkin tertutup matanya. Kalaupun terbuka gak bisa melihat dengan jelas atau gak bisa melihat sama sekali. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan pendengaran kita, baru kemudian wal absar, penglihatan. Dan lihat di sini, sama' kemudian absar, itu dua organ tubuh, dua anggota tubuh yang fungsinya besar sekali untuk menerima informasi, ya. Misalnya sama mendengar, kemudian absar. Hah? Dan itu jumlahnya dua. Sama wal absar wal afida, baru setelahnya qalbu yang mana di sinilah. Jadi ini afidah jamak mufradnya, tunggalnya fuad. Nah, akal kan di sini. Makanya orang yang masih bayi itu akalnya belum ada, maksudnya belum enggak tahu apa-apa dia. Akalnya enggak bisa jadi mukallaf, enggak. Bahkan anak yang 66 tahun pun yang sudah mulai Allah Subhanahu wa taala beri hidayah untuk akalnya, itu belum mukallaf. Nah, jadi pertama mendengar dulu prosesnya. Kemudian baru melihat. Setelah itu disempurnakan, kan mendengar informasi, baru kemudian di sini informasinya. Dan informasi yang di qalbu, di akal sini, kemudian dikirim, transfer ke otak untuk diproses pemikiran, kemudian dikembalikan ke sini menjadi final keputusannya bagaimana. Seperti itu prosesnya. Nah, dialah yang menciptakan kalian. Menjadi menciptakan kalian, untuk kalian pertama pendengaran, penglihatan, dan qalbu. Jadi afidah jamak dari fuad, hati manusia, atau lebih tepatnya jantung manusia. Dikatakan dalam penjelasan global, dialah yang menciptakan kamu, yaitu yang telah menciptakan manusia, dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan qalbu. Kalian pun tidak mengingkari hal ini. Tidak mengingkari, orang-orang musyrikin tidak mengingkari rububiyah Allah. Tidak mengingkari penciptaan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Jika demikian adanya, kalau sudah tahu begitu gitu kan, kenapa kalian tidak mau bersyukur kepada yang telah memberi nikmat ini? Bersyukur dengan cara beriman kepadanya, kepada Rasulnya, dan juga taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Sesungguhnya rasa syukur kalian sangat sedikit. Kalian hanya mengaku bahwa Allah lah yang telah memberi nikmat, bukan yang lain. Maksudnya, kalian sedikit bersyukur dan kalian cuma mengimani Allah dari segi Rabb-nya. Tapi kalian tidak mengimani Allah dari segi uluhiyahnya, sehingga kalian berbuat syirik. Gitu maksudnya. Jadi orang-orang musyrikin memang ada yang berbuat syirik secara rububiyah, ada. Tetapi secara globalnya orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka bertauhid rububiyah, dan tapi tauhid rububiyah saja tidak cukup, melainkan harus merealisasikan tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyahnya rusak, maka batillah tauhid mereka. Tidak bermanfaat tauhid rububiyah mereka. Baik, kemudian qalilam ma tashkurun. Baik, kemudian qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah dialah yang dzara'akum. Dzara'a. Antum tahu dzuriat? Offspring. Yang membuat kalian tuh bertebaran, maksudnya beranak pinak. Hah? Zuriat Adam misalnya, zuriat Sayyidina Rasulullah, itu anak keturunan offspring. Qul huwa alladhi dzara'akum, yang menjadikan kalian berkembang biak, beranak pinak. Di mana? Apakah di langit? Enggak. Fil ard. Apakah fi di sini bermakna di dalam dasar bumi? Bukan. Fi di sini alal ard maksudnya, di atas muka bumi. Berarti kalian itu beranak pinak, numpang. Bayangkan sekarang kita punya rumah. Ada kucing betina kita taruh, lagi hamil dia. Meteng gitu kan. Kemudian habis itu masukin kardus, beranak di sana. Beranak 4 anak. Kemudian anak-anaknya kelak pas sudah gede, wah jadi penjahat semua. Kita langsung marah sama anak. Kamu ini enggak syukur. Dulu saya waktu kamu kecil, kamu udah numpang di sini, buang kotoran di sini dan semacamnya. Kenapa kamu enggak bersyukur wahai kucing? Tapi kucing enggak ngerti. Ya. Dan itu, nah, sekarang manusia ditanya gini, dibilang qul huwallazi, Allah lah yang dzarakum, yang menjadikan kalian itu berkembang biak di sini, fil ard, di atas muka bumi. Ini bumi siapa? Bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba mikir. Kita selama ini berkembang biak, bahkan kita buang kotoran pun di atas bumi Allah yang milik Allah Subhanahu wa taala bumi ini. Dan kita mengambil manfaat dari bumi Allah. Nah, semua kembali atau semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tahu huwallazi dzara'akum itu kan ada isyarat permulaan manusia. Antum bermula dari ibu dan berawal juga dari bapak dan dari kakek nenek dan seterusnya. Itu bidayah. Kemudian di akhir ayat ini nihayah. Wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya lah kalian dikumpulkan. Masya Allah. Itu. Jadi qul huwallazi dzara'akum fil ard itu bidayah, permulaan. Yaitu kalian berkembang biak, bermula. Kemudian endingnya kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kelak. Zara'akum fil ard, Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, dan kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Dalam penjelasan global ayat, katakanlah kepada mereka wahai Rasul kami, bahwa Allah lah yang telah menjadikan kalian berkembang biak di bumi. Bukan patung-patung kalian yang tidak bisa menciptakan apapun. Walaupun hanya seekor lalat, minta sama patung itu. Siapa di sini yang didewakan dari, bukan patung lah, manusia yang hidup. Suruh manusia itu sehebat apapun dia untuk menciptakan lalat, gak bakal bisa. Kecuali mungkin Dajjal nanti ada. Tapi Dajjal itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan izin Allah untuk menjadi fitnah bagi orang-orang yang di kalbunya ada kekufuran dan kurang beriman, maka terfitnah dengan itu. Hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan di hari kiamat kelak. Ingat itu. Kalau begitu adanya, kalau kalian sudah mengimani itu, kenapa kalian tidak mau beriman juga kepada Allah, kepada Rasulnya? Kenapa kalian tidak mau bersyukur? Dan kenapa kalian tidak mau takut kepadanya? Padahal kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, menghitung. Hisab artinya menghitung. Makanya pelajaran matematika, pelajaran hisab. Tapi bukan hisab, kalau misalnya ngerokok itu ilmu hisab. Allah akan menghitung kalian serta membalas seluruh amal perbuatan kalian. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Masih saja mereka menantang. Apa bilang mereka? Mereka bilang, mata, kapan? هَذَا الْوَعْدُ, ancaman itu. Kapan maksudnya? Kapan sih ancaman ini? Hey Rasul, wahai Muhammad, kapan sih ancaman ini akan datang? In kuntum shodiqin, kalau kalian itu benar. Di sini seolah orang-orang musyrikin bicara kepada Rasulullah atau Nabi dan beserta sahabat-sahabat pengikut mereka. Berbicara. Kalian itu dari kemarin kok kayaknya mentahzir kita terus. Ah, bilang neraka, bilang azab dari Allah. Kalau misalnya kalian benar, datanginlah. Masya Allah, nantang kan? Mereka pun menantangnya. Maksudnya orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman, mereka berkata kepada mereka, kapankah ancaman yang kalian janjikan kepada kami yaitu hari kiamat akan terjadi? Kapan? Baik itu, ini kadang juga di umat para anbiya, mereka menantang bukan tentang hari kiamat, tapi menantang mana azabnya, mana azabnya. Kita tetap aja begini, coba datangkan azab baru kita mungkin beriman. Ya. Dan ini tentang kiamat. Dihikayatkan Rasulullah dan para sahabat berdakwah, kelak akan datang hari kiamat, kelak akan datang hari kiamat. Kemudian mereka menantang, kapan hari kiamat itu datang? Kapan hari kiamat itu datang? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai jawaban atas mereka melalui lisan Rasul, katakanlah wahai Rasulullah, innamal ilmu indallah. Nah ini, innama sesungguhnya ditambah ma yufidul hasr. Maksudnya hasr apa? Pengurungan, pembatasan. Sesungguhnya hanyalah ilmu tentang itu hanya ada pada siapa? Pada Allah Ta'ala. Innamal ilmu, ahli ilmu dengan alif lam. Maksudnya alif lam di sini alif lam al-ahdiyah, al-zihniyah. Yaitu yang dimaksud adalah yang diketahui, maksudnya ilmu tentang apa sih? Ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu. Makanya ditafsirkan oleh para ulama tentang hari kiamat. Tetapi ayat ini juga bisa kaidah. Kalau alif lam di sini dikatakan alif lam, oh ini alif lam istighraqiyah jenis. Maksudnya katakanlah sesungguhnya ilmu pengetahuan segalanya itu adalah di sisi Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang itu semua. Tentang apapun. Qul innamal ilmu 'indallah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah. Dan aku wa innama ana nadhirum mubin, dan aku hanyalah seorang nadhir atau munzir atau nadhir, pemberi peringatan mubin yang jelas, yang nyata. Udah jelas saya adalah pemberi peringatan. Di dalam ayat ini ada dua kalimat atau sebenarnya ada tiga kalimat. Pertama, apa? Qul. Itu kalimat. Kedua, apa? Innamal ilmu indallah. Ketiga apa? Innama ana nadhiru mubin. Ini pengagungan terhadap Allah dan juga perendahan terhadap diri sendiri, yaitu Nabi SAW. Qul, katakanlah, itu suruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu indallah. Itu statement. Sesungguhnya di sini lihat innama dua kali dalam ayat ini kan. Dan tadi udah kita bilang innama dari inna dan ma itu digabungkan itu memberikan faedah namanya hasr. Yaitu apa? Pengurungan atau pembatasan. Berarti maknanya sesungguhnya ilmu tentang ini terbatas hanya di sisi hanya pada Allah. Kemudian wa innama ana nadhirum mubin, dan sesungguhnya adapun saya terbatas yaitu nadhirun mubin, sebagai seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, yang menyatakan. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Maksudnya hanya Allah yang mengetahui kapan tibanya hari kiamat. Hal tersebut bukan urusan saya. Bukan urusan Nabi Muhammad. Bukan urusan kita apalagi. Sebagian ulama ada yang mentakwilkan kira-kira kapan sih hari kiamat datang di tafsir kitab-kitab, beberapa kitab tarikh. Tapi yang lebih baik kita menjauhkan diri dari prediksi semacam ini. Apalagi kalau misalnya digaungkan di depan kaum awam. Mereka akan mengira, ah ini dekat nih. Ya benar, mereka akan termau'idzuhkan dengannya, benar. Wah, gak lama lagi nih. Apalagi kalau ada prediksi sampai menjurus kepada ketepatan sekitar berapa tahun, jangka waktu tahun. Sebagian kayaknya diprediksikan ditahukan oleh para ulama dalam tarikh At-Tabari dalam gini-gini sekitar 100 tahun lagi. 100 tahun lagi. Ah, masih lama nih. Biasanya nenek saya 70 tahun meninggal, kakek saya 60 tahun meninggal. Saya mudah-mudahan pas 50 tahun aja meninggal. Enggak sampai kiamat, karena dihikayatkan waktu kiamat itu orang-orang jelek semua. Enggak, jangan, enggak usah, udah enggak, bukan urusan soal adat, soal bulannya kapan. Udah yang ternaskan saja dan udah kita tawakuf tentang hal itu. Enggak usah lagi kita mencari-cari kapan. Karena ibrohnya itu bukan di kapan tepatnya, tapi ibrohnya di kapan kita taubatnya, gitu kan, ibrohnya di situ. Karena aku hanyalah seorang pemberi peringatan terhadap hari kiamat tersebut yang menjelaskan, dan bukan untuk hal lainnya seperti kapan hari kiamat itu tepatnya, tanggal berapa, enggak. Apalagi sampai ada yang menyatakan SMS hari kiamat tepatnya pada tanggal sekian-sekian tapi pakai tahun Masehi. Gimana itu? Hah? Bisa enggak kayak gitu? Misalnya orang wafat kemudian mau 40 harian tapi pakai tahun, pakai kalender Masehi. Gimana tuh? Gimana? Mana sekarang? Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat itu, zulfah, sudah dekat. Sudah dekat itu wis jeda apa wis aduh? Jeda atau aduh? Dekat, jeda. Sudah dekat. Azabnya udah kelihatan nih. Wah. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at jadi weli, jadi jelek. Apanya jelek? Begetnya. Apa beget? Wajah-wajah mereka. Wajah-wajah siapa sih? Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu. Ketika azab datang, mereka tuh wajah-wajah langsung ketakutan. Itu semua terjadi, itu semua. Di antaranya misalnya azab sakaratul maut misalnya. Kelihatan itu. Kelihatan kesulitan orang-orang kafir. Tapi tidak semua, orang kafir mati dalam keadaan yang kelihatan sulit bagi kita. Kadang orang mati, kafir mati, lagi nyetir mati, kafir dia. Bisa. Jadi enggak mesti orang kafir mati Allah uji dengan sakaratul maut yang sulit kelihatannya. Tapi wallahu alam kelak setelah itu udah kita enggak tahu. Setelah itu kita enggak tahu. Dan dikatakan waqila dikatakan kepada mereka, hadzalladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Jadi wajah orang-orang kafir itu berubah menjadi hitam di dalam kosakata ini. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang kalian dustakan ketika kami memperingatkan kalian. Wis diperingati, wis dikandani, tetap ngeyel. Ya udah. Nanti ketika azab datang lihat gimana wajahnya. Wajahnya langsung menghitam dan ketakutan. Akan tetapi kalian justru meminta disegerakan sebagai bentuk tantangan dari kalian. Orang-orang kafir yang Allah sebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, itu mereka udah Allah subhanahu wa ta'ala tutup pintu kalbunya dari hidayah. Nah, yang seperti itu karakteristiknya apa? Pasti nantang antum. Pasti nantang. Nonton. Ayo coba. Mana Rabb kalian? Mana azab kalian? Nantang. Tapi kemudian karena menantang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Apa doa mereka? Supaya disegerakan. Akhirnya Allah segerakan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 20 sampai 27. Satu, penetapan bahwa orang-orang kafir hidup di dalam makar tipuan keterpedayaan dari syaitan. Karena itu orang-orang kafir selalu menolak dakwah kebenaran. Kadang di antara orang kafir yang sudah Allah kunci pintu kalbunya itu, mereka selalu saja mencari perselisihan dan menyelisihi orang-orang yang benar. Pokoknya selama wama golongan ini mereka selalu anti. Walaupun jelas yang benar adalah golongan ini. Ya. Biasanya seperti itu. Orang-orang yang kalbunya sudah ditutup. Kedua, penetapan tentang penyelewengan dan kesesatan orang-orang kafir serta lurusnya orang-orang mukmin yang telah mendapatkan petunjuk Allah. Tiga, kewajiban bersyukur kepada Allah atas nikmat pendengaran, penglihatan dan juga hati, yaitu dengan cara beriman dan taat kepadanya. Belajar terbaik itu adalah belajar yang menggunakan tiga ini. Iya enggak? Antum mau benar-benar mendalami ilmu syar'i, gunakan tiga ini. Pendengaran, penglihatan dan kolbu. Iyalah, harus gitu. Kolbu hilang, misalnya enggak ada kolbunya. Antum enggak ada perasaan cinta dengan ini. Antum walaupun sering mendengar kajian, sering membaca itu enggak masuk. Kalaupun antum pinter, itu antum pinter bukan lillahi ta'ala kelak. Ya. Bisa ada orang yang mau Allah rezekikan ilmu karena dia dengar terus, karena dia baca terus. Tapi kolbunya enggak hidup untuk itu. Kolbunya untuk hal lain. Makanya di sini kuncinya dengar, sering dengar kajian, sering dengar Al-Qur'an. Baca, sering baca Al-Qur'an, sering baca kitab. Dan ketika mendengar, ketika membaca, hidupkan ini, nyalakan ini. Ya, jadi seolah-olah ini seperti stop kontak, nyala ini tek. Nah, ini on. Wah, enak jadinya terang semuanya. Maka kadang orang ikut kajian. Ikut bukan gajian. Kalau gajian itu hati yang nyala benar kalau gajian. Ikut kajian. Kajian ikut. Ah, penceramahnya siapa sih ini? Ngomong doang dia. Dengar, melihat, tapi ini enggak nyala. Ilmunya mental. Ya, mungkin karena memang penceramahnya buruk, mungkin. Mungkin juga emang dianya kolbu yang sakit. Ya. Nah, kadang juga coba misal di kajian, kita ikhlas lillahi ta'ala. Hujan-hujanan, ya, mandi hujan, jalan ke sini jauh, bentar lagi jauh, jam 8:30, lari jauh, atau naik motor cepat-cepat gitu kan. Habis itu datang kajian. Terus habis itu bismillah, salat 2 rakaat, kemudian bismillah hadir. Benar-benar menundukkan kalbunya, menghidupkan stop kontaknya. Slek, hidup. Alhamdulillah hidup. Hidup kan? Nah, nyala ininya, pandangannya enak, udah alhamdulillah. Allah berkati. Ya, daripada yang sekedar datang, seret datang, kalbunya mati. Terus habis itu udah gitu matanya juga mati. Hah? Tinggal ininya doang. Ini remang-remang. Ya, udah enggak dapat apa-apa. Tapi dapat berkahnya. Berkah apa? Berkah majelis ini dapat. Alhamdulillah majelis ilmu apalagi di masjid, ilmu syar'i maksudnya. Apalagi di masjid, walaupun orang itu tertidur, dia dapat berkah majelis. Alhamdulillah. Ya, pulang-pulang dapat berkah. Ya. Kalau tafsiran dari sebagian saudara kita pulang-pulang dapat nasi berkat. Itu berkahnya. Itu salah. Yang benar pulang-pulang dapat berkah apa? Berkah ilmu, berkah ketenangan jiwa, itu berkahnya. Kalau nasi berkat yang dicari, ya itu. Ya itu tradisi nantinya. Makanya banyak orang yang setelah pulang majelis dia enggak mau ikut majelis ta'lim kecuali yang ada oleh-olehnya. Ada yang seperti itu, ya. Enggak mau ikut tahlilan kecuali kalau ada oleh-olehnya. Kalau enggak ada enggak bakal ikut. Ya. Baik, kita alhamdulillah kita selesai kajian tafsir Al-Aisar. Insyaallah 5 menit ke depan akan dilanjutkan dengan Mukhtasar Sahih Bukhari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.